Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hadirkan kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Zainal Abidin LC dengan pembahasan tafsir cinta. Semoga memberikan manfaat bagi kita dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بطلاب العلم. Selamat datang para penuntut ilmu. Semoga kehadiran kita dengan bekal ikhlas betul-betul di dalam rangka mencari ridha Allah wa izalatul jahli untuk menghilangkan kebodohan wa tasfiyatil ibadati untuk membersihkan kotoran ibadah wa iqamatis syari'ati dan untuk menegakkan syariat. Siapa yang datang hadir ke majlis ilmu selain itu maka tidak pulang kecuali membawa capek, ya, kesel, payah, dan ngeluarin keringat yang tidak ada surganya. Dan kita harus berprinsip, apalagi antum sudah umur-umur 50, 60 itu sudah umur kurang dua kali pilkada habis, ya, habis, masya Allah. Makanya prinsip saya tidak mau keluar keringat kalau gak ada surganya. Jangan dibuang-buang untuk kesiaan, kesia-siaan. Karena Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Contoh karambol, catur, mancing, itu hobi yang paling jelek di muka bumi ini. Imam Syafi'i aja sudah hafal Quran seluruhnya enggak pernah mancing. Dan masya Allah, Imam Ahmad sudah hafal 1 juta sanad tidak pernah main catur. Kita Arba'in Nawawi aja belum nyangkut sempat-sempatnya karambol. Dan ikhwan, dan al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ilmu tidak bisa dihasilkan kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama, Al-khalwatu, kita harus sering menyendiri, menyepi untuk tafakkur. Wal-i'tibar, makanya Ummu Darda sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Zuhud, Ummu Darda ketika ditanya apa kebanyakan yang dilakukan oleh Abu Darda, al-tafakkur wal-i'tibar. Wahai Ummu Darda, apa yang paling sering dilakukan oleh Ummu Darda, Abu Darda? At-tafakkur wal-i'tibar. Berfikir, mengambil ibrah. Berfikir, mengambil ibrah. Makanya dikatakan di dalam satu kalimat hikmah, orang yang cerdik adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari musibah orang lain, bukan dijadikan orang lain sebagai pelajaran dalam musibah. Berarti nunggu dia kepentok sendiri baru bertibar. Itu orang paling dungu. Alhamdulillah untuk melihat sesatnya orang melakukan tradisi, ambil pelajaran, gak usah nyesat dulu. Ah, gue coba deh sesat rasanya kayak apa. Antum ambil pelajaran orang lain yang sudah sesat. Alhamdulillah, masya Allah, anak gak kayak dia. Kemudian yang keduanya, hadirin sekalian, katanya Imam Syafi'i, qillatul akli, sedikit makan. Kenapa hadirin sekalian, banyak makan itu musuh ilmu? Karena orang itu kalau sudah banyak makan, banyak minum secara berlebihan, yang hidup adalah syahwat, nanti tidur otaknya, perasaannya, maka ia gak berfungsi. Makanya antum lihat aja, antum berangkat ke sini makan banyak, itu tidur, ngeleles. Siapa lagi suasananya seperti ini? Langsung duduk, langsung bismika Allahumma amutu wahid. Di dunia belum ada resep obat tidur paling bagus itu khutbah Jumat, terutama khutibnya yang aduh monoton bahasanya itu, udah langsung bles. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, syarat orang mendapatkan ilmu kata Imam Syafi'i, harus menghindari teman-teman yang jelek, teman-teman yang melunturkan semangat mencari ilmu. Dan yang keempat, menjauhi ahli ilmu yang tidak punya insaf, ya, objektivitas, dan tidak punya adab. Antum kalau belajar sama orang ini, isinya gambarnya fanatis, tidak pernah objektif di dalam menilai seseorang, selalu miring. Dan syair yang dikatakan oleh Imam Syafi'i lebih pas buat dia, wa'inur ridha an kulli aibin kalilatun wa'inus sukhti tubdil masawiya. Mata kecintaan, kesenangan menjadikan segala sesuatu baik, dan mata kebencian apa-apa jadi jelek. Ya, subjektif, gampang memvonis, bawaannya suudzon. Kalau ente ahlu hadis enggak apa-apa, menilai hadis apa kaidahnya, al-jahhu muqaddamun 'ala at-ta'dil. Nyacat orang lebih didahulukan daripada muji orang, itu ahli hadis. Ya, jualan buku kalau pakai ini repot, apalagi jualan VCD, nggak boleh. Makanya Imam Malik mengatakan semua orang bisa diambil ilmunya kecuali empat. Yang pertama adalah sahibu hawan yad'u ila hawa, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Yang keduanya jahilun mu'linul jahil, orang bodoh yang jelas-jelas bodohnya. Dan yang ketiganya orang yang suka berdusta di tengah manusia walaupun belum pernah berdusta atas nama Rasulullah. Dan yang keempat orang yang tidak bisa memilah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Itu enggak objektif. Siapapun yang berpegangan dalam ceramah, dalam ta'lim, dalam proses belajar bukan dari Al-Kitab wa Sunnah, maka dia telah menyesatkan orang dan telah membuat suatu keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Dan yang terakhir, bicaranya tidak pernah objektif. Sehingga sebagian ulama mengatakan man nataqa bis sunnah, siapa wa huwa 'alal huda, dia di atas petunjuk. Wa man nataqa bi bid'atin fa huwa 'alal dhalalah. Siapa orang itu besar di atas kebiasaannya, Mas? Siapa yang membiasakan bid'ah, suatu ketika akan menjadi tokoh bid'ah. Siapa yang sekarang besar di atas sunnah, suatu ketika akan menjadi ahli sunnah. Siapa yang biasa di atas kemaksiatan akan menjadi ahli maksiat. Dan siapa yang biasa dengan ghibah, besar mulut, sarsarun, dia akan menjadi apa? Ahlul ghibah. Orang akan besar di atas kebiasaan. Antum membiasakan tahajud, akan antum mulazamatul ilam, akan besar menjadi ahlul ilam. Tapi kalau antum sekarang besar membiasakan di atas khurafat bid'ah syirik, akan menjadi ahlul dalalah pasti. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, taraktukum alal mislil bayda layluha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Aku tinggalkan di tengah kalian ajaran yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah orang yang nyimpang darinya kecuali hancur. Dalam lafaz lain, Rasulullah memberikan satu gambaran, mulazamatus sunnah akan membuahkan kesuksesan, kebahagiaan dan hidayah. Sebaliknya, di luar itu sesat, celaka, dan dia berada di dalam dalalah. Rasul mengatakan di dalam hadis yang sahih, likulli amalin syirradun, setiap amal itu ada masa semangatnya, walikulli syirratin fatratun, setiap masa semangat ada kendornya. Allah ya ikhwan, hari ini, detik ini, di antara kita yang dulu rajin ngaji sekarang ditimpa futur. Nasallallahu al-afiyah, na'udhu billahi minal futur, na'udhu billahi ya ikhwan, futur ba'dal nashab, ya al-dalalah ba'dal hidayah, al-bid'ah ba'dal sunnah, ngeri. Mendingan antum awam plong belum ngaji, dengar orang yang dulunya ngaji kemudian gak ngaji, dengar orang sekarang di atas bid'ah yang dulunya sunnah, dengar orang yang sekarang ahli maksiat dulunya taat, itu lebih lemes ketimbang antum sekarang di hadapan antum ada orang sesat yang ingin cari petunjuk. Iya enggak? Gimana, Mas? Setuju enggak? Kayaknya enggak nyambung. Setuju enggak, Mas? Apanya tadi? Yang mah? Setuju aja. Diajak poligami setuju. Rasulullah mengatakan, setiap amal ada semangatnya, setiap semangat ada kendornya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin, siapa yang masa kendornya masih di atas sunnah, faqad ihtada, dia mendapatkan petunjuk. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak, siapa yang masa kendornya tidak di atas sunnah selain sunnah, maka dia telah hancur, binasa, celaka, tidak lain berada di luar ring kebenaran. Terakhir ya ikhwan, sebelum saya tutup, maksudnya mukaddimahnya, terakhir kita harus perhatian terhadap amal. Ya ikhwan, inti daripada belajar adalah ilmu. Zakatnya ilmu adalah mengamalkan, dan minimal zakat itu 2.5%. Iya enggak? Siapa yang masa kendornya masih di atas sunnah, faqad ihtada, dia mendapatkan petunjuk. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak, siapa yang masa kendornya tidak di atas sunnah selain sunnah, maka dia telah hancur, binasa, celaka, tidak lain berada di luar ring kebenaran. Dan terakhir ya ikhwan, sebelum saya tutup, maksudnya mukaddimahnya, terakhir kita harus perhatian terhadap amal. Ya ikhwan, inti daripada belajar adalah ilmu. Zakatnya ilmu adalah mengamalkan, dan minimal zakat itu 2.5%. Iya enggak? Plus 5%. Kalau antum hafal 100 hadis, 2,5%-nya berapa? Berapa? 2-3 hadis harus antum amalkan. Karena Rasulullah menegur, "Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadluna al-kitab afala ta'qilun?" Adakah kamu merintahkan orang kebaikan sementara kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal yang baca kitab itu kamu? Apakah kamu tidak pakai otak? Katanya Ibnu Mas'ud, tidak ada satu ayat teguran buat ahli ilmu yang paling pedes kecuali ayat atamurunan nasa bil bir. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, Rasul mengatakan, "Mathalu alladhi yu'allimu an-nasa al-khayra wa yansa nafsahu kamathali al-qatila tudhi'u an-nasa wa tahrik nafsaha." Perumpamaan orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti lilin menerangi orang lain, membakar dirinya sendiri. Ainal amal ya ikhwan. Sudah mungkin ratusan ribuan hadis yang telah kita dengar, dan sudah sering ayat-ayat dilantunkan di depan kita. Jangankan mengamalkan, di antara kita masih belum sampai kepada tadabbur yang benar. Padahal Allah memerintahkan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha?" Atau kita masuk ke dalam firman Allah, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kita sedih kadang-kadang di antara orang yang sudah ta'lim, ghibahnya masih lancar, nipunya masih kenceng, utang enggak pernah bayar, bawa duit orang kadang-kadang seenaknya. Hadirin sekalian, kenapa saya menulis kitab Tafsir Cinta, Ayat-Ayat Cinta? Tapi enggak ada lagunya ya Mas ya. Setelah saya mencoba untuk survei ke toko-toko buku, banyak sekali buku-buku tentang cinta. Ya, ada sebagian yang mendekati dengan sunnah, ada yang keluar dari sunnah, bahkan ada yang menggambarkan itu cintanya Romeo Juliet dengan diilhami ayat-ayat cinta. Hampir semua judul-judul buku mengarah ke sana. Sambil mengkritisi dan meluruskan apa yang ada di novel dan film, dan ini tidak akan saya bahas, nanti antum baca sendiri. Intinya ini sekalian, sikap ahli sunnah wal jamaah ketika melihat satu buku yang sangat laris dan itu menjadi bacaan banyak orang, maka mencintai hingga satu suapan yang masuk ke dalam mulut karena kecintaanmu terhadap suap nasi tersebut. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan cinta menurut bahasa Al-Hum, antum bisa lihat halaman 17 langsung dari kitabnya. Al-imamatu fiddin, dengan keyakinan kesabaran, kesabaran keyakinan, maka kepemimpinan agama akan didapat. Kenapa ikhwan? Orang bisa sabar karena mencintai profesinya. Orang bisa sabar, kenapa? Karena dia cinta terhadap Islam. Maka di sini, wa in tasbiru, setelah mencintai, wa tattaqu, setelah merealisasikan cinta. Maka kalau kita umpamakan cinta, itu akarnya adalah kepatuhan, kemudian batangnya ma'rifah kepada Allah, lalu memiliki tangkai dan dahan, ranting, dan itu adalah rasa takutnya. Rasa takut itu menyebar ke kanan ke kiri, menjulang semuanya, menghiasi pohon itu menjadi indah dan kuat. Kemudian daunnya adalah rasa malu, karena innal haya'a la yati illa bi khairin, sesungguhnya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan, karena pohon-pohon itu menutupinya, rindang seakan-akan payung pelindung, maka orang yang sudah merealisasikan rasa malu dengan baik, maka dia akan tertutupin aib semua. Antum lihat sekarang, wanita jalang yang sudah kehilangan malu, bahkan kita lihat mereka memamerkan aurat, harga dirinya dan kesuciannya dijual dengan murah. Pada akhirnya telanjang bulat, walaupun pakaian harganya 2 juta. Mereka pada akhirnya adalah telanjang bulat, walaupun mengenakan hiasan pakaian yang harganya jutaan. Karena Rasulullah, karena Allah mengatakan, walibasut taqwa khair, terbaik pakaian adalah ketakwaan. Maka kalau sudah tidak ada ketakwaan, maka orang itu sebetulnya adalah telanjang bulat. Ditelanjangi kehormatannya, ditelanjangi kesuciannya, ditelanjangi aibnya, sehingga tidak tersisa apa-apa kecuali hanya satu, mungkin materi yang semu. Kemudian setelah itu buahnya adalah ketaatan. Maka kalau sudah akar kepatuhan itu muncul, kemudian membuahkan batang yang kokoh, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatan hakikian, membuahkan satu ranting-ranting, satu dahan-dahan yang banyak merekah, yaitu takut kepada Allah. Dan itu setelah punya ilmu. Makanya Imam Ahmad mengatakan, aslul ilmi khasyatullah, asas ilmu adalah takut kepada Allah. Maka akan membuahkan rasa malu itu. Daun-daunnya akan rindang, segar hijau ranu. Dilihat orang yang melihatnya sangat mengagumkan, menyenangkan. Maka membuahkan satu buah yang siap untuk dipetik, dipanen, yaitu at-ta'ah. Sehingga orang yang sudah memiliki akar pohon, batang pohon, dan daun seperti itu, insya Allah ketaatannya akan sempurna. Hadirin sekalian, cinta dibagi menjadi tiga. Walaupun Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Da'u wa-Dawa atau Al-Jawabul Kafi, dua kitab ini sama. Siapa yang mengatakan beda, maka dia telah salah menganalisa. Beliau mengatakan cinta itu ada empat. Cinta karena Allah, lillah. Sehingga subhanallah ada gambaran yang sangat indah, cinta karena Allah, yaitu mencintai seseorang karena Allah. Kata Ibnu Taimiyah, sejatinya orang yang mencintai manusia karena Allah, pada hakikatnya dia sedang mencintai Allah. Karena orang yang mencintai dan yang dicintai sama-sama menghantarkan kepada Allah dan mengajak apa yang dicintai oleh Allah. Seperti kita datang ke sini, antum mengajak teman datang ke sini untuk apa? Untuk ta'lim, melajari apa? Alkitab wa sunnah. Apa itu? Kitab yang paling dicintai Allah dan sunnah paling dicintai juga oleh Rasulullah. Kita ajak bareng-bareng untuk mencintai Allah. Satu contoh, ketika kita sekarang membaca sirah, membaca kisah para nabi, membaca kisah para ulama, antum ngajak teman datang ke sini untuk apa? Untuk ta'lim, melajari apa? Alkitab wa sunnah. Apa itu? Kitab yang paling dicintai Allah dan sunnah paling dicintai juga oleh Rasulullah. Kita ajak bareng-bareng untuk mencintai Allah. Satu contoh, ketika kita sekarang membaca sirah, membaca kisah para nabi, membaca kisah para ulama, membaca kisah para sahabat, pada saat itu tertarik kita apa? Satu ya ikhwan, kesolehannya sama ketakwaan. Kesolehan ketakwaan orang yang kita cintai menghantarkan kita untuk mencintai siapa? Mencintai orang, mencintai zat yang dicintai orang-orang soleh itu, siapa? Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, cinta mana saja yang tidak menghantarkan kita kepada Allah, maka cinta itu tersesat. Cinta itu semu, dan cinta mendatangkan malapetaka. Tapi cinta mana saja, mencintai siapa saja, dan mencintai apa saja yang menghantarkan Allah, maka cinta itu pada hakikatnya adalah cinta Allah. Itulah yang dimaksud lillah wa fillah. Kemudian yang selanjutnya, bila cinta kita terhadap dunia melebihi cinta kita kepada Allah, mengalahkan bahkan, maka baru cinta itu bermasalah. Contoh, cinta mobil boleh, nyuci mobil, ngelap mobil sampai azan, tetap aja ngelap. Qomat, tetap aja juga nyuci. Nah, ini sudah mulai ngalahkan Allah. Mobil jadi sial. Itu mobil paling sial. Makanya Rasulullah mengatakan kalau seandainya ada sial itu di tiga kan, perempuan, kendaraan, sama apa? Hah? Apa? Apa tempat? Iya, tempat tinggal rumah. Nah, sialnya rumah gimana, Mas? Sialnya rumah kayak kuburan tadi. Makanya Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Sialnya perempuan? Sialnya istri? Tuh, tanyain yang di atas tuh yang rame. Tuh, sial tuh. Sialnya istri tidak taat. Malelo, medanggel, susah diatur, tidak taat Allah dan Rasulnya, dan tidak tunduk kepada perintah Allah. Makanya kata Umar, ini punya empat enak ente, masya Allah. Itu, gak goyang-goyang. Yang ketiga, wanita yang bangkang sama Allah dan Rasulnya, susah diatur, ngeyel, dan memiliki tabiat buruk. Ini wanita sial yang dititipkan Allah kepada laki-laki yang digandaki oleh Allah. Tidak harus jelek juga laki-lakinya. Ujian. Makanya cari jodoh itu jangan sembarangan. Saat cinta berbicara kadang mata bisa gelap. Akhirnya kurang bisa melihat celah-celah yang penting. Itu namanya asmara. Itu sudah enggak objektif. Makanya ikhwan-ikhwan dan juga akhwat, kalau ta'aruf itu yang objektif. Jangan jatuh cinta dulu baru kenal, repot itu. Harusnya kenal dulu baru jatuh cinta. Itu caranya ta'aruf. Makanya ta'aruf itu harus siap, ia terus bisa siap putus. Selanjutnya nih sekalian, tentang masalah apa tadi, wanita sial ya, sudah ya. Kendaraan sial, kendaraan yang tidak pernah digunakan untuk jihad, dakwah, ta'lim, itu kendaraan sial. Kendaraan yang barokah antum, kalau sekarang pergi medan jihad enggak ada. Antum bawa ta'lim. Jangan dibuat untuk jalan-jalan terus, untuk hura-hura, untuk yang sia-sia. Masya Allah, kadang pamer mobil, kirian ta'lim malas. Ya? Kemudian sialnya apa? Sudah rumah tadi sudah juga. Mangga meninggalkan sholat subuh. Bahkan subhanallah, ada sebagian besar umat Islam seumur-umur bangun jam 3 untuk tahajud gak pernah bisa. Tapi untuk sepak bola bisa. Jam 2:30. Itu masya Allah, disiapkan cappuccino, ratindeng, permen, kacang, supaya bisa melek. Bahkan mata itu kalau bisa jangan sampai kedip, karena khawatir pas kedip bola masuk. Waduh, rugi nih seumur-umur. Ini final dunia, piala dunia. Lo kehilangan piala akhirat gak pernah sedih. Kehilangan piala dunia itu masya Allah kayak kehilangan dunia seisinya. Tapi sekarang piala akhirat, tahajud, sholat 5 waktu, jamaah, tidak pernah anda merasa kehilangan sesuatu yang besar. Ini tanda-tanda orang yang minim, rendah imannya. Karena thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang ada di dalam, kalau ada di dalam diri seseorang menemukan manisnya iman, di antaranya adalah ayyakuna Allah wa rasul wa habba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Ikhwan, ana ingatkan sama antum, seharusnya sudah tidak ada tempat lagi untuk selain Allah dan Rasulnya. Menyia-nyiakan waktu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, setelah saya mengamati tasawuf orang-orang sufi, ini dinukil oleh Imam, dengan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan ini merupakan syirik, syirkul mahabbah. Dan yang keempatnya, Ibnu Qayyim membagi empat, sebetulnya tiga aja cukup, sebagaimana telah dibagi oleh Ibnu Utsaimin, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Shalal Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Tiga itu aja. Beliau menambah empat, yaitu al-hubbu fillah. Ya. Fillah tadi lillah fillah. Artinya ketulusan persahabatan itu hanya mencari ridha Allah. Dan susah, Mas. Sampai-sampai Ibnu Jauzi mengatakan, kalau seandainya ada cerita ukhuwah dan persaudaraan yang menarik, itu hanyalah kandas di atas kertas-kertas sejarah. Adapun realitanya susah untuk kita temukan. Karena materi sudah mendominasi, bahkan dunia menjadi ukuran. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, cinta karena Allah dan benci karena Allah merupakan awsaqaural iman, tali iman yang paling kuat. Namun sangat disayangkan, cinta dan benci sekarang dibangun di atas keduniaan dan materi sesaat. Hadirin sekalian, saat kita berbincang-bincang tentang cinta, untuk buka halaman 18, maka bahasa cinta selalu dinamis, tidak pernah ada habis-habisnya. Karena cinta memiliki beribu tafsir dan berjuta makna. Dalam kehidupan, ada yang mengatakan bahwa cinta adalah cakrawala keindahan yang tak bertepi, mata'i rabbani yang tak pernah berhenti, tidak pernah berhenti mengalir untuk mengairi akar hati. Maka siapa yang memiliki hati besar, maka akan mendapatkan cinta yang lebih besar. Dan siapa yang memiliki cita rasa cinta yang besar, maka makin besar juga keluhuran perasaan dan juga pemberian cinta kepada sang kekasih, yaitu Allah. Di antara tanda cinta adalah adanya kecondongan kepada sang kekasih, mengutamakan dengan dalam segala hal. Contoh aja, ikhwan, antum sekarang cinta keluarga, mengutamakan segala hal, bahkan kadang-kadang masalah penting pun ditinggalkan. Bahkan pejabat tinggi pun kadang-kadang pamit karena istri anaknya sakit. Apalagi kita cinta Allah, harusnya kita bisa meninggalkan segala hal demi Allah, untuk Allah. Selalu berusaha tidak menyelisihinya karena kita sudah cinta. Sungguh sangat ajaib. Makanya sang penyair mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tasum hubbahu wahada fil qiyas la'amri fil qiyas syani'u. Kau maksiat kepada Allah, ngaku cinta kepadanya, sungguh di dalam hal qiyas sangat tidak masuk akal. Enggak mungkin orang maksiat membantah menyelisihinya ngaku cinta. Enggak. Menganggap besar kesalahan yang kecil dan menganggap kecil kebaikan yang besar, ini inti daripada cinta, ya ikhwan. Kalau kita sudah bercinta dengan Allah secara baik, maka muncul sikap menganggap besar kesalahan yang kecil dan menganggap kecil kebaikan yang kita sudah persembahkan sebesar apapun. Makanya untuk melihat sirah ulama-ulama salafus saleh seperti Zubaidah, seorang wanita yang pernah menginfakkan hartanya ribuan dinar untuk membangun pengairan dari Taif yang disalurkan ke Arafah, berapa ratus kilometer dengan berapa dana miliar sekarang. Ketika saat diingatkan oleh anak-anaknya, wahai ibunda, tenanglah, kamu punya sesuatu yang kau banggakan di sisi Allah, yaitu sumur pengairan Arafah. Wahai anak-anakku, bukan itu yang menyelamatkan saya di hadapan Allah. Menganggap kecil kebaikan yang besar. Tapi sebaliknya, antum, kalau menganggap kecil kesalahan yang besar dan menganggap besar kebaikan yang kecil, antum akan terkena ujub, sombong, dan lupa daratan. Pasti angkuh, sombong. Makanya Rasulullah saat diangkat menjadi nabi, Rasul, ya ayyuhal muddassir, kum fa'undir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir. Jangan kau ngungkit-ngungkit, akhirnya nganggep banyak. Nih gue, coba gue baru jadi pengurus masjid 6 bulan aja, nih lihat sholat tambah 6 sob. Dulu 5 tahun gak ada apa setengah sob. Sombong. Setengah sob sama 5 sob. Tastaksir menganggap banyak. Walatamnun mungkin-mungkin. Muhammad, adi-adi, jangan mungkin keberhasilan kalau seandainya nanti kau dakwah berhasil. Biar kamu tidak menunjuk terhadap amal dan tidak berustasi ketika tidak dapat jamaah. Makanya rata-rata Nabi itu lembang, istiqomah. Apapun disebut dakwah. Nabi Nuh 950 tahun disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lainnya dapat 80 orang. Tidak pernah sedih dan menyesali dakwahnya, tidak. Kalau sekarang kita ngerawat TPA 150 waduh, Masya Allah, 150 tahun aja udah lumutan, Mas. Usah 950 tahun. Nabi Nuh tetap istiqomah, jalan. Pantang menyerah. Karena itu tugas balighu anni walau ayah. Enggak ada lagi. Enggak bangga karena jumlah pengikut banyak, enggak frustasi karena pengikut sedikit. Wala tamnun tastaqsim. Itu awal pangkal orang meremehkan dosa, Mas. Orang menganggap kecil kesalahan yang besar. Itu kayak orang munafik. Katanya Ibnu Mas'ud, orang mukmin di hadapan dosanya seperti dia sekarang berdiri di pinggir apa namanya gunung yang mau ambruk, lerengnya mau melorot. Dia takut kejatuhan batu besar. Sementara orang munafik, maaf, dan dosanya seperti lalat lewat. Ah, udah begini aja deh. Gampang tuh, wudu aja rontok. Nah, wudu aja rontok. Coba lihat. Itu mah kecil, Mas. Gampang. Nanti juga datang majelis ta'lim sekali aja udah hilang. Hilang. Remehin. Mengecilkan dosa kesalahan besar, menganggap besar kebaikan yang kecil. Harusnya seorang pencinta yang sejati, petualang cinta untuk meniti jalan ilahi dan untuk mengejar Rabbul Izzati, menganggap besar kesalahan yang kecil dan menganggap kecil kebaikan yang besar yang sudah dipersembahkan kepada sang kekasih, dan selalu berusaha mentaatinya. Dan demikian itu hanya bisa diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Junayd berkata, ini dinukil oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, seorang hamba yang pergi meninggalkan keinginan nafsunya, harus antum tidak akan bisa mencintai Allah dengan cinta yang hakiki kalau belum bisa meninggalkan keinginan, dorongan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu, Mas, masuk kemana saja pasti akan merusaknya. Masuk kepada pedagang akan merusak dagangannya, masuk ke suami akan merusak rumah tangganya, masuk ke istri akan merusak rumah tangganya, masuk ke pejabat juga akan merusak jabatannya, masuk kepada ahli ilmu merusak ilmunya sehingga membuat kebinahan. Awalnya itu hawa nafsu, sampai akhirnya nafsu menjadi tuhannya. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau ingin tahu siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan? Itu selalu berusaha untuk mengingat Rabbnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu bukan melalaikan. Karena hadirin sekalian, orang yang sekarang ini betul-betul cinta kepada Allah, siapa aja orang itu kalau cinta sama orang selalu sering mengingat. Gak mungkin kita mencintai sesuatu kalau gak ingat. Apalagi Allah, kita ingat setiap saat, kita jadikan sebagai ingatan yang terdepan. Karena ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Fadzakkir inna ba'da dzikra. Sehingga ikhwan, Quran diturunkan dari mulai alif lam sampai an-nas untuk mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga zikir itu ada bil lisan, ada zikir bil qalbi, ada zikir bil jawarih. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada akhirnya dan pada akhikatnya pengamalan kita terhadap Islam itu jenis daripada jenis zikir. Karena ketika kita taat, pada saat itu ingat Allah, berarti zikir. Ya kan? Zikir jawarih. Saat kita doa, badan kita sedang mengingat Allah karena mentaati perintah Allah. Sa'i pada saat kita baca Quran. Intinya seluruh aktivitas yang mengingatkan kita kepada Allah masuk ke dalam zikir. Sehingga Quran itu dikatakan fadzkir inna ba'da dzikra. Ya. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir? Ada enggak? Makanya orang-orang yang dimasukkan neraka sa'ir mengatakan law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu kami mendengar dan memikirkan hasil daripada zikir itu, maka kita tidak akan menjadi ahlus sa'ir, neraka masuk tidak masuk neraka sa'ir. Sehingga ikhwan, salat didirikan untuk apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikir yang paling besar. Sehingga diri sekalian, di antara kiat, beberapa kiat yang sangat banyak untuk mendapatkan khusyuk di dalam salat, memperbanyak zikir di luar salat. Mas, analisanya gini, dengerin. Kalau antum sekarang sudah terbiasa zikir di luar salat, apalagi di dalam salat. Wong pusatnya zikir wala dzikrullahi akbar. Tapi kalau antum sekarang salat aja glambyar, apalagi di luar salat. Wah, lebih apa? Lebih blank. Oh, salat aja itu bisa pulang kampung. Allahu Akbar, naik bus sampai rokok suci itu sampai kunjungan ke rumah familinya itu selesai sampai balik lagi ke Batam itu salam. Coba itu sholat skenario itu aneh, kadang-kadang disetel runut banget di sholat itu, kena itu. Padahal kita itu mau pulang itu kalau di luar sholat banyak yang ketinggalan, banyak yang lupa. Jadi sholat itu masya Allah ingat semua. Makanya Allah memerintahkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Rata-rata orang yang sabar sukses salatnya, dan orang yang sukses salatnya sabar enggak bisa dipisahkan ini. Wa inna hala kabiratun illa ala al-khashin. Makanya Ibnu Qayyim membagi orang sholat ada 5 tingkatan. Mudah-mudahan antum sudah paham semua ya. Enggak usah disampaikan ya. Udah benar dengar? Ya Allah, belum. Terus ngajinya antum nyampe mana, Mas? Yang pertama, orang yang sholat muhsin di sholatihi. Anta'budallaha antusalli ka'annaka tarah. Ini salatul anbiya wa salatul mursalin wal awliya'il muqarrabin. Mudah-mudahan kita bisa nyampe. Yang keduanya, ada orang yang khusyuk salatnya, syarat rukunnya sempurna sunahnya, tapi belum sampai pada al-ihsan antusalliya ka'annaka tarah. Tapi alhamdulillah sempurna. Ada tingkatan 3. Ada orang yang sholatnya bagus, ini maaf, rukunnya bagus, syaratnya bagus, sunahnya bagus, tapi tarik menarik hatinya dengan syaitan, dibawa ke pasar tarik lagi, bawa pulang kampung tarik lagi. Ini musallin mujahid, orang yang sholat sedang jihad, keluar sukses melawan jihadus syaitan. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di antara jenis-jenis jihad, jihadus syaitan. Dan yang keempat, yaitu orang yang sholatnya, rukunnya bagus, syaratnya bagus, sunahnya sempurna, tapi hatinya dibawa maling, yaitu syaitan. Kecurian. Karena syaitan itu malingnya hati. Maka pernah Ibnu Abbas ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Ibnu Abbas, kenapa orang kafir itu enggak digoda oleh syaitan kalau ibadah? Katanya Ibnu Abbas menjawab dengan jawaban yang sangat bagus sekali. Hati adalah sarangnya musuhnya syaitan. Syaitan adalah malingnya hati. Dan rata-rata maling itu nyatronin rumah yang makmur, banyak perabotnya dan banyak apa? Isinya. Sementara hatinya orang mukmin itu makmur, banyak isinya, khusyuk. takwa, khauf, roja, mahabbah, maka dia nyatronin. Sementara hatinya orang kafir itu seperti rumah reot, bolong, orang ini apa-apa nih. Itu kalau seandainya ada perabot, itu ulek botol, itu ulek botol itu ya. Nah, katanya maling ngapain gue masuk rumah kayak begitu, gue dapat apa? Cuman cobek tugel ya. Ya nyatronin rumah yang ada emasnya, berliannya dong. Ana maksud situ. Makanya dari sekalian sulit. Kalau makanya antum melihat orang-orang kafir atau orang-orang yang semedi itu sampai 2 minggu mas betasilah nggak kemana-mana. Orang yang tapa-tapa itu sampai berhari-hari nggak goyah, nggak kemana-mana, khusyuk karena nggak ada setannya. Katanya setan, ngapain gue nyesatin, udah sesat. Ngapain gue nyesatin orang itu udah sesat. Yang digarap ini nih, yang belum sesat. Makanya ini juga kasus. Kenapa setan itu lebih takut sama orang alim yang beramal daripada orang yang jahil ahli ibadah? Karena orang yang jahil ahli ibadah belum disesatin aja udah sesat. Udah, setan gak perlu ngurusin. Dengan demikian hadirin sekalian, kita harus usaha untuk terus membenahi, melatih. Dan yang kelimanya, orang yang zalim sholatnya, yaitu wudhunya rusak, rukuk sujudnya gak sempurna, apalah khusyuknya hilang. Ini orang yang mendzalimi sholatnya, zalim. Sholatnya hampir nyaris bubar. Orang seperti ini yang penting gak dimarahi sama mertuanya. Supaya, wah, kamu gak sholat itu dok itu. Masjid itu masya Allah terpaksa hadir ke tempat masjid itu, masya Allah rasanya kayak masuk penjara. Tegel itu ketika sujud kayak panasnya 25 ribu derajat Celcius. Maunya itu cepat-cepat diangkat. Bahkan ada yang sekalian, masjid itu laksana tempat yang paling menyedihkan, bikin ciut hati orang yang sholat. Ini na'udzubillah, orang ditetapkan oleh Allah kecelakaan pada dirinya. Seorang hamba, ya tadi kita lanjutkan ucapan Junaid yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, selalu berusaha mengingat Rabbnya, menunaikan hak-haknya. Ikhwan, tolong dijamkan, kita harus sering menunaikan hak Allah. Tadi hak kita, nuntut hak kita. Siapa yang sekarang ini berbicara, apa sih yang sudah aku berikan kepada Allah daripada apa yang Allah berikan kepada saya, cenderung dia akan semangat menambah syukur. Tapi kalau bawaannya apa yang sudah berikan Allah kepada saya, ada orang nuntut terus. Ah mas, ana ini udah kerja 15 tahun, ya gini-gini aja nasib. Itu kurang dikit aja mau ngomong gimana sih Allah ini, itu aja. Makanya ikhwan, manusia paling celaka adalah manusia yang paling suudzon sama Allah, husnudzon terhadap dirinya sendiri. Manusia paling celaka. Maka Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, orang yang paling nista adalah orang yang mengadukan Allah kepada manusia. Gimana masalahnya? Ya tadi itu. Mas, coba lihat. Lu aja baru kerja 3 tahun, udah bagus. Beli rumah, mobil, istri cantik lagi. Gue coba lihat nih. Dari dulu sampai ono, dari sekarang. Ya gini aja. Emang gue ini memang turunan-turunan orang miskin. Ya itulah. Takdir hidup, nasib. Lo kan, ditinggal dikit aja itu. Allah. Itu gimana Allah itu? Gitu ngomongnya. Cuma gak keceplosan aja. Ini orang manusia paling nista mengadukan Allah kepada harusnya diri kita adukan kepada Allah. Makhluk kita adukan sama Allah. Ya Allah, tetangga saya udah kasih nasihat banyak sekali, tradisi masih pulen. Ya Allah, bid'ahnya masih kental. Itu adukan. Ya Allah, berikan petunjuk dia ya Allah. Ya Allah, saya selama ini ya Allah mengamalkan amalan-amalan ini masih sekian, sholat saya begini ya Allah, ngadu. Jangan Allah diaduin namanya. Mas, jangankan Allah, lu ngaduin saya ke Pak Lurah gimana? Ayo. Pak Lurah, itu tuh ustaz yang satu itu yang jenggotan itu, coba gue kemplang kamu. Gitu. Saya aja diadukan kepada makhluk itu marah kok. Saya makhluk diadukan kepada makhluk yang lainnya, apalagi Allah maha sempurna, maha kaya, maha rahman, maha rahim, apa yang tidak datang dari Allah. Bahkan ya ikhwan, ketika Ibrahim Adham kedatangan seorang ahli maksiat, anak muda yang ingin taubat, wahai Ibrahim Adham, nasihatin saya supaya saya jera dari maksiat. Dia mengatakan, wahai anak muda yang ganteng lagi cakep, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Mana yang bukan rezekinya Allah? Kalau kamu tidak bisa meninggalkan, menghindar dari rezekinya Allah, tetap maksiat. Kalau kamu mau maksiat, jangan nginjek buminya Allah. Mau maksiat di mana? Gantung. Judi sambil gelantungan gitu. Lucu. Kalau sekarang kamu tidak bisa menghindar satu dua, tetap maksiat. Jangan makan rezekinya Allah. Cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Mana? Di bunker lapis 7 pun dilihat oleh Allah. Makanya ikhwan, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang makna inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya masuk surga. Maknanya menghitung, menjalankan hidup dan ibadah sesuai dengan konsekuensinya. Jalankan hidup ini dengan as-sami, Allah Maha mendengar. Di mana suara kita yang tidak didengar Allah? Al-alim, suara hati kita yang tidak diketahui Allah mana? Al-basir, tindakan kita yang tidak diketahui Allah. Makanya ikhwan, nama Allah yang paling banyak disebut dalam Quran as-sami, al-basir, al-alim. Karena ini pengontrol paling utama. Kenapa? Perbuatan manusia cuma 3. Tindakan, ucapan, hati. Hati, gunakan al-alim, al-basir, ini semuanya. Ya, coba kalau antum pakai ar-razzaq, ya Allah, rezeki yang telah aku dapatkan ya Allah, ini semua karunia, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan satu riwayat yang indah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan juga oleh Imam Al-Haythami di dalam Majmu' Zawaid dan Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya. Rasulullah SAW pernah, ini dikisahkan oleh Anas bin Malik, pernah lewat seorang pemuda yang namanya Harith atau Harisah Al-Ansari. Rasulullah menanyakan, kaifa asbahta ya Harisah, bagaimana keadaanmu wahai Harisah? Seorang pendidik menanyakan kepada jamaahnya, seorang nabi menanyakan kepada umatnya, seorang murabbi, seorang da'i, seorang yang telah membina umat sukses. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kepada sahabat mulia pemuda yang masih bujangan. Apa kata dia? Qala asbahtu mu'minan billahi haqqan. Ya Rasulullah, saya beriman kepada Allah betul-betul. Allahu Akbar. Siapa ikhwan yang berani berbicara kalimat itu di depan Rasulullah? Jangankan Rasulullah, ulama besar pun tidak akan bisa menjalankan konsekuensinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, undur ma taqul, perhatikan wahai Harsa apa yang kamu ucapkan. Fa inna li kulli qawlin haqiqatan wa ma haqiqatu ma taqul. Setiap ucapan ada konsekuensinya. Apa konsekuensi hakikat yang kamu ucapkan itu? Subhanallah. Perhatikan jawaban seorang pemuda yang telah meresap iman dalam di dalam hatinya, yang membuahkan ketaatan, ketundukan, yang memurahkan dan memudahkan pengorbanan dunia, kelezatan materi, dan meninggalkan dunia ini. Faqala, lihat. Faqala ya Rasulullah, azafat nafsi 'anid dunya. Jiwaku sudah mulai tidak kerasan di dunia. Betul ya ikhwan. Kalau antum sudah mulai betul-betul beriman dan iman ini hakiki, yang betah itu cuma badan kita. Makin hidup rasa akhirat pada di dunia. Gak kenapa? Karena kalau sekarang jiwa antum masih ada di pelataran dunia dan muter-muter di sini, apalagi kerasan, tidak pernah mikir nanti kembali ke akhirat dan tidak mencoba untuk kesana, maka akan dirundung oleh hubud dunia wa karahiyatul maut. Makanya kata saat Abdullah anaknya Imam Ahmad tanya kepada bapaknya, wahai bapakku, kapan kita istirahat dari capeknya dunia ini? Karena fitnah bertubi-tubi ya ikhwan, di penjara, di fitnah. Imam Ahmad, antum tahu sendiri bagaimana fitnahnya Imam Ahmad. Apa kata bapaknya Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad Ibn Hanbal Imam Sunnah, wahai anakku, kita tidak akan istirahat sebelum kaki kanan kita nginjak pelataran surga. Azafat nafsi 'anid dunya. Sehingga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala an-nurul qalban fasaha wa syarah." Kalau sudah cahaya iman ini masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, dada akan lapang, hati akan tenang, jiwa akan tenteram. Wa ma alamatu dhalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, at-tajabi 'an daril ghurur, latihan pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Wal inabatu ila daril khulud, dan latihan untuk kembali kepada kampung kekekalan yaitu akhirat. Dan yang terakhir, wal isti'dadu lil maut qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum hadirnya. Bahkan ya ikhwan, ada nasihat ulama, dan ini juga saya turunkan di kitab saya, kehidupan, rintangan kehidupan setelah kematian. Wahai manusia anak Adam, perhatikan dengan baik. Kamu punya dua hunian, satu hunian di atas bumi, satu hunian di bawah bumi. Berapa lama kamu tinggal hunian yang di atas bumi dan berapa lama tinggal di bawah bumi? Tahu tapi kau percantik rumah kamu yang di atas bumi. Kau ganti pintu jendelanya, kau isi perabotnya, kau perelok, percantik dekor dan juga catnya. Sementara kau telantarkan rumah yang ada di bawah bumi. Apa mas? Yang di bawah bumi apa? Kuburan. Padahal ya ikhwan, kita tinggal di sana tidak tahu lamanya. Kalau seandainya kita mati hari ini, kemudian seandainya kiamat kurang 1,5 juta tahun, logikanya umur kuburan tok 1,5 juta tahun. Bawa apa? Di dunia aja BHK sebulan aja capek, stres. Antum gak punya bekal di sana jutaan tahun. Gak tahu Allah alam kapan kiamat. Makanya tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Azabat nafsi 'anid dunya. Fa ashartu laili, malam-malamku aku gunakan untuk begadang, qiyamul lail. Itulah hadirin sekalian, hati perasaan yang sudah ke akhirat menyiapkan. Sehingga di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man khafa adlaj, siapa yang takut pasti keluar bangun di saat remang-remang malam. Wa man adlaja balagha almanzila, dan siapa yang keluar malam hari akan sampai satu tingkatannya. Ala inna sil'atullahi ghaliya, ala inna sil'atullahi jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah itu surga. Makanya para ulama membelinya dengan harga yang sangat-sangat serius, tumpah darah, hilang nyawa. Mereka apapun resikonya dia beli itu karena mahal. Apapun bayarannya, berapapun dikeluarkan untuk membeli surga. Apa mungkin sholat kita sekarang bisa digunakan untuk membelinya? Sedekah kita kadang pelit, kadang keluar gak ikhlas. Sholat kita banyak tidak khusyuknya. Lisan kita sering kita gunakan untuk tidak mendatangkan ridha Allah. Kaki tangan kita sering melangkah bekerja untuk hal-hal yang tidak mendatangkan cinta Allah. Bahkan nikmat yang kita nikmati setiap hari kurang kita syukuri. Makanya Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya At-Tuhfatul Iraqiyah mengatakan, manusia itu di antara syukur dan istighfar. Syukur karena limpahan nikmat, istighfar karena nikmat banyak sekali belum sempat untuk disyukurin. Makanya ikhwan, habis sukses buang hajat, membacanya apa ketika keluar dari WC? Bahkan alhamdulillah itu sanadnya dhaif, yang sahih ghufrana. Harusnya nikmat kok malah ghufrana. Mas, ana tanya sama antum, mana yang lebih legaan, sukses keluar dari WC dengan keluar dari hotel bintang 5? Antum jawab yang jujur. Masya Allah, subhanallah itu. Waduh, itu udah gak bisa disyukuri nikmatnya. Masya Allah, sukses. Antum keluar hotel masih kadang-kadang buyeng. Itu, masya Allah, plus nikmat. Ya Allah, seakan-akan mata batin kita melihat nikmat itu, perasaan kita menyambut, ya Allah, nikmat yang banyak ini belum aku bisa syukurin, termasuk ini ya Allah. Ghufranak, ampunilah dosa saya ya Allah. Ya ikhwan, kita terus terang, manusia yang paling banyak nikmatnya, makhluk yang paling banyak nikmatnya, tapi paling sedikit syukurnya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Antum melihat kenikmatan yang untuk kita, apa yang enggak bisa masuk ke perut manusia. Makhluk yang lainnya masya Allah terbatas. Ada yang bangsa ulat, nakuni ulat, yang rumput. Ya Allah, ikhlas banget itu nerima rumput menjadi rezeki utamanya. Enggak ada sapi kelaparan, wah ini ada bakso enak. Tapi masya Allah perut manusia ini ajaib, Pak. Gentilang itu kan bangsa makhluk burung makan buah-buahan, kasih durian mau enggak? Tapi manusia, aduh, mau. Tebu aja mau. Itu, daunnya tebu aja dimasak, apalagi duitnya. Itu sahih. Nah, itu. Sehingga diri sekalian, mari kita tebus. Jangan banyak menanyakan apa yang telah diberikan Allah pada saya, tapi apa yang saya berikan kepada Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada sebagian manusia yang diuji oleh Allah, lancar rezekinya, apa-apa mudah, langsung dengan gampangnya bilang Allah sayang sama saya. Tapi ada orang yang diuji oleh Allah, seret rezekinya, apa-apa sulit, dengan gampangnya bilang Allah enggak sayang sama saya. Adal innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama hambanya sering diuji. Kita tebus dengan qiyamul lail. Coba bayangkan manusia yang dijamin surga, bahkan tidak ada satu yang diragukan, dosanya diampuni sebelum dan sesudahnya, masih membengkakkan kakinya, merelakan ditumit-tumitnya mengucur darah untuk supaya menjadi afala akunu abdan syakura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaikum bi qiyamil lail fa innahu dabu salihin. Tetaplah kamu melakukan qiyamul lail, karena itu usahanya orang-orang soleh, bekalnya, dagangannya enggak ada lagi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, Inna Allah yubghidu kulla jauriyan jawad, sakhabin bil aswaq, jifanin bil layli wa himarin bil nahar. Sesungguhnya Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar, karena sedikit ilmunya. Suka teriak-teriak di pasar karena rendah akhlaknya. Otomatis kalau sudah ilmunya cekak, akhlaknya rusak. Bangkai pada waktu malam hari, tidak ada aktivitas untuk bangun, mencoba melihat, merasakan keheningan malam. Yang Rasulullah menjawab, Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarlah salam, berilah makan, silaturahmi, bangun pada waktu malam hari sementara manusia sedang terlap tidur, masuk surga dengan selamat insyaallah. Kita kadang-kadang aktivitasnya melek, nelek, nyekek, matek, golek, nyelek, itu dok. Itu dari mulai bangun, ya, ke WC, maem, berangkat kerja, pulang, blek, mati lagi. Itu aktivitasnya itu dok. Hewan betul. Wallah, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, lebih berbahaya, lebih jelek daripada binatang ternak. Jibanin bil lail wa himarin bin nahar, keledai di siang hari yang dipikirin cuma dunia, siang pagi dunia, yang diusung kurma, keledai, siang anggur, sore kalau keledai ngawi ya jagung, itu yang diusung itu dok. Gak ada ceritanya sekarang keledai itu denger azan, waduh keledai mahal itu. Tapi hadirin sekalian, memang kita tidak temukan bentuknya, tapi kebiasaannya, perilakunya persis, gak jauh. Cuman keledai berdasi, keledai bersepatu, keledai bermuka manusia, keledai yang bermental manusia, atau manusia bermental keledai. Enaknya mana mas? Ya, oh doai. Gitu. Manusia juga jelek. Fa'asartu layli, kita bangun malam kita serakaat. Kalau gak bisa, minimal serakaat untuk witir. Fa'in khasyita subha fa'utir biwahidatin, katanya Rasulullah, jika kamu takut kesusulan subuh, witir dengan satu saja. Masa gak bisa mas? Masa gak iso? Perusahaannya aja standarnya ISO itu. Gitu kan? ISO kabeh. Sekarang giliran Islam gak ISO. Itu giliran sekarang perusahaan ISO itu kan. Standarnya segiliran ibadah, giliran menghadap Allah gak ISO. Itu kan gitu. Wad ma'tu nahari, ya Allah, aku rela, kata ya Rasulullah, aku biarkan siang hariku kehausan karena puasa. Subhanallah. Betul konsekuensi asbahtu mu'minan billahi haqqa. Hak mu'min billah. Dihabiskan siangnya banyak melakukan puasa, banyak melakukan saum yang dikatakan oleh Rasulullah. Pernah ditanya oleh Abu Umamah Al-Bahili, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisyam fa innahu la misla lahu, kamu tetap puasa karena tidak ada amalan yang lebih hebat daripada puasa. Selanjutnya Harisa mengatakan, fakani bi arsyir rahmani barisa, seakan-akan mata batinku melihat arasy Allah nampak jelas ya Rasulullah, apalagi yang bersemayam di atasnya, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, keyakinan terhadap Allah bersemayam di atas aras, melihat dia, memantau dia, mengawal dia, mengatur alam semesta ini nampak jelas di hadapan Harisa. Wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawaruna fiha, seakan-akan saya telah melihat penghuni surga saling berziarah. Allahu Akbar. Ya ikhwan, kalau pemahaman kita tentang surga baik, tidak ada yang tertarik dengan maksiat. Bagaimana kalau Rasulullah SAW mengatakan tentang surga, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamar lailatal badr, ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دريين إضاءة في السماء لا يبولون ولا يتغوتون ولا يمتخدون ولا يبتفلون ولحهم المسك وأمشتهم الذهب وأزواجهم حور العين ومجامرهم الألوة. Katanya Rasulullah, orang yang pertama, kelompok yang pertama kali masuk surga adalah seperti bulan purnama. Kemudian setelah itu seperti bintang gejora yang tidak kencing, tidak buang hajat, tidak berdahak, tidak bermeludah, dan baunya minyak kasturi, Sisir-sisirnya terbuat dari emas. Wadah-wadahnya minyak. Terbuat dari kayu gahru. Istri-istri pasangan suaminya dari hurul ain, menendangkan pandangan mata. Siapa yang tidak tertarik? Apalagi Rasulullah mengatakan, innallaha la yu'ta ahlal jannati mi'ata quwwati rajulin fil akli wasyubri waljima'. Allah akan memberikan 100 kekuatan kepada ahlul jannah di dalam makan, minum dan berhubungan suami istri. Allahu Akbar. Yakin ya ikhwan, tidak ada orang yang meremehkan surga karena tidak mengenali hakikatnya. Inilah yang dipahami oleh Harisah. Wa ka'anni anduru ila ahli an-nar yata'awawna fiha. Ya Rasulullah, seakan-akan saya melihat dengan mata hatiku penghuni neraka meraung-raung kesakitan, merasakan siksaannya. Ya ikhwan, kalau kita sedikit menengok mempelajari cerita Rasulullah tentang penghuni surga, di antaranya narukum hada juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, api kamu ini 70 kali lipat nanti api neraka jahannam. Dan dirsul kafir wa nabuhu misru Uhudin, gigi gerahamnya orang kafir itu sebesar gunung Uhud. Bahkan ghiladu jildiha masiratu thalath, dan tebalnya itu kulitnya perjalanan 3 hari. Dan digambarkan banyak di dalam firman Allah tentang neraka yang membuat kita ngeri. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna firza biha barda wala saraba illa hamima wa ghasaqa jazaa wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Dan gambaran, fa'amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah melihat, Allah mantu perbuatanmu. Inilah sehingga semua orang kafir. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ. Gak ada gunanya kekuasaan, harta yang dikumpulkan, anak yang dibanggakan, yang ada cita-cita untuk mati. Pada saat itu orang kafir mengatakan, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Sehingga terakhir Rasulullah mengomentari ucapan Harisah, absarta, kamu telah hidup di atas basirah wahai Harisah, falzam, komitmenlah, abdun nawwarallahu al-iman fi qalbihi, seorang hamba yang telah Allah cahayakan imannya di dalam hati. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az zujajatu ka'annahu kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin syajaratu syari'ah. Syajarah mubarakah, tidak ada kecuali syajarah syari'ah. Zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Orang kalau bicara dengan syariah tidak akan mihak sono mihak sini, objektif, adil dan tetap berpihak pada yang benar. La syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsas hunar, terus menyala walaupun tidak pernah disulut pakai api karena minyak iman selalu menyala. Nurun ala nur yahdillahu nurul kitab ala nuris sunnah. sebagaimana tafsir Ibnu Qayyim di dalam kitab Istima'ul Juyusil Islamiyah, nurul kitab ala nuri sunnah yahdi. Makanya siapa yang nyari hidayah tanpa kitab sunnah enggak dapat. Enggak dapat. Demikian saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari malam hari ini bermanfaat, dan Allah kasih ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan agama kita, iman kita kuat, mahabbah kita semakin tumbuh merekat, rumah tangga kita semakin tentram, ya. Ini yang kita minta kepada Allah, rezeki kita kasih keberkahan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, ولا تجعل الدنيا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Demikian. Ini doa kafaratul majlis ya Mas. Jadi doa kafaratul majlis itu ada dua. Subhanakallahumma itu yang masyhur, antum udah hafal. Yang kedua ini banyak yang enggak hafal kayaknya. Ana enggak suudzon, tapi begitu kayaknya. Ya, ini antum hafal karena ini juga jenis sunnah yang harus kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.